bete babe, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran. Aku lagi ogah babe, aku lagi ilfeel. Gara-gara kamu, aku lagi malas bercinta. Gak ada waktu, babe.